سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين ياسين والقرآن الحكيم. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. إنك لمن المرسلين. Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Sungguh, pasti berlaku hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka. Kemudian tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu mereka tertengadah. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka juga dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Yaitu ketika kami mengutus dua orang utusan kepada mereka, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepada kamu. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Penduduk negeri itu menjawab, kamu hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Para utusan itu berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah para utusan kepadamu. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Qalu inna tatayyarna bikum لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Penduduk negeri itu menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmum musrifun. Para utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas, dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para utusan itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan. A'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridini ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan Tuhan-Tuhan itu tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan Tuhan-Tuhan itu juga tidak dapat menyelamatkan aku. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikatakan kepada laki-laki itu, masuklah ke dalam surga. Laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dan setelah orang itu meninggal, kami tidak akan menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami. Wa ayatul lahumul ardhul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian, dan dari biji-bijian itu mereka makan. Waja'alna fiha jannat من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Kemudian kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan di bumi beberapa mata air. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur? سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan bumi dan dari mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, dan seketika itu mereka berada dalam kegelapan. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. لَشَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Tidak mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain, seperti apa yang mereka kendarai. Dan jika kami menghendaki, kami menenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa di hadapanmu dan azab yang akan datang, agar kamu mendapat rahmat. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makanan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberi makanan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan orang-orang kafir berkata, kapankah janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhissimun. Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا ila ahlihim yarji'un. Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Kemudian ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kubur mereka menuju kepada Tuhan mereka. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah para rasul. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu, mereka bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un. Mereka dan pasangan-pasangan mereka berada di tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kepada mereka diucapkan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang yang beriman pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu asy-syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai anak cucu Adam, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Dan hendaklah kamu menyembah aku saja. Inilah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Dan sungguh, setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahannam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Masuklah ke dalamnya pada hari ini karena kamu dahulu telah mengingkarinya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan tangan-tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki-kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Walau nasha'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mereka sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Walau nasha'u lamasakhnahum 'ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami mengubah bentuk mereka di tempat mereka berada sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. maka mengapa mereka tidak berpikir? وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran ini tidak lain, hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Agar Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Dan kami tundukkan hewan-hewan ternak itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian yang lain untuk mereka makan. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya, maka mengapa mereka tidak bersyukur? وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Dan mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan dari Tuhan-Tuhan itu. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. Dan Tuhan-Tuhan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga Tuhan-Tuhan itu. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Maka jangan sampai ucapan mereka itu membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata manusia itu menjadi penentang yang nyata. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Dan manusia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha mengetahui. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Sesungguhnya urusan Allah, apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Maha suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.